ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله. Pada kesempatan sore kali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang sangat luar biasa besarnya, baik kenikmatan berupa waktu luang maupun kesehatan. Maka ini semua patut kita syukuri, patut kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan waktu luang, barakallahu fikum, dan kesehatan, kita bisa menghadiri majlis pengajian, majlis ta'lim yang insya Allah Ta'ala diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, yang mana dalam dia menempuh perjalanan tersebut, dia mencari ilmu, menuntut ilmu, mendatangi majelis pengajian, mendatangi majelis taklim. Kata Rasulullah SAW, keutamaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini merupakan hadis yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, keutamaan kita menghadiri majlis pengajian. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan, menempuh sebuah jalan. Di sini barakallahu fikum dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasannya menempuh sebuah perjalanan ini ada dua makna, ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, pengertian secara hissi, secara hakiki, yakni kita dari rumah-rumah kita, atau entah yang datangnya dari kantor, dari tempat-tempat kita, kita datang dengan melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis taklim, ke majelis pengajian. Barakallahu, entah dengan berjalan kaki atau dengan menggunakan sepeda ontel, ya, atau menggunakan sepeda motor, atau menggunakan mobil, wa ila akhirih. Barakalikum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaannya akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Makna yang kedua adalah maknawi, yakni secara makna, menempuh perjalanan menuntut ilmu secara makna, yakni kita berada di tempat-tempat kita masing-masing. Barakalikum. Dan alhamdulillah sekarang banyak media-media dan fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan ilmu. Ya, banyak buku-bukunya para ulama yang berbahasa Arab maupun yang telah diterjemahkan. Ya, kita buka lembaran demi lembaran dari Kitab Taharah, kemudian Kitab Iman, Kitab Jihad dan seterusnya. Bab-bab yang menjelaskan masalah ilmu kita baca, kita pelajari. Kita hafalkan, kita amalkan. Demikian pula barakalikum pelajaran-pelajaran para ulama, para asatidzah yang terekam ya melalui audio MP3 ya, entah dengan bentuk di dalam HP kita atau dalam bentuk CD player atau yang lainnya. Barakalikum, kita dengarkan di tempat-tempat kita, maka ini merupakan salah satu bentuk salakal tariqat, menempuh sebuah jalan, yakni kita berusaha semaksimal mungkin, sesibuk apapun kita, kita mendengarkan ilmu warahmatullahi, kita mengkaji ilmu. Maka ini warahmatullahi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Barakallahu. Dalam keadaan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya surga adalah sesuatu yang sangat diimpikan, didambakan oleh semua golongan, siapapun dia, oleh semua pemeluk-pemeluk agama, kecuali yang enggan, ya, yang tidak beriman dengan adanya surga. Barakallahu. Mereka semua mengklaim bahwasannya diri-diri mereka berada di dalam surga. Mereka lah yang berhak mendapatkan surga. Ternyata warahmatullahi, surga ini hanya diperoleh oleh kaum muslimin, oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa, dan sangat dimudahkan bagi mereka-mereka yang menempuh upaya usaha warahmatullahi untuk mendatangi majelis ilmu, majelis pengajian, menambah wawasan ilmu agama, sehingga dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ilmu yang dia tuntut. Dan di sini pentingnya kita belajar ilmu agama sesuai dengan bimbingan Al-Quran yang murni dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sahih, dengan bimbingan para ulama kita yang ma'ruf, bimbingan para ulama yang sudah terkenal kiprah mereka dalam masalah ibadah dan manhaj mereka. Ayat ini sebagai mukadimah barakallahu, supaya kita lebih semangat lagi di dalam menuntut ilmu agama, di dalam mendatangi majelis-majelis ta'lim barakallahu. Ayat sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya insyaallah taala setiap Ahad yang kedua, ya insyaallah anak yang berusaha untuk mengisi kekosongan waktu barakallahu, yang insyaallah berkara sebagaimana yang kita ketahui bersama, kita akan mempelajari bersama ayat Arba'in Nawawi, ya, sebuah kitab yang berisi kumpulan-kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Barakallahu. Baik, sebelum kita masuk pada hadis yang pertama, di sini kami ingin menjelaskan sedikit dari biografi Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, beliau ini merupakan seorang imam yang menulis kitab Arba'in An-Nawawi yang sedang kita pelajari ini. Barakallahu. Tarjumah beliau, biografi beliau yang pertama berkaitan dengan ismuhu wa nisbatuhu, nama beliau dan nisbah beliau. Beliau adalah al-imam, al-faqih, al-hafidh, Syekhul Islam Muhyiddin, Muhyiddin yang menghidupkan agama. Abu Zakaria, beliau berkunyah dengan Abu Zakaria. Ya, walaupun beliau belum memiliki anak, ya jangankan punya anak, menikah saja belum. Ya, sehingga beliau terburu ajal mengikut beliau. Barakallahu. Tidak masalah bagi seorang untuk berkunyah, memilih sebuah nama kunyah, ya, seperti Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria, ya, ayahnya Zakaria. Nama kunyah merupakan nama penghormatan di dalam Islam. Barakallahu. Nama asli beliau adalah Yahya Ibnu Syaraf. Ayah beliau namanya Syaraf Ibnu Murri Al-Hijami Al-Hawrani Al-Syafi'i. Beliau bermadhab Syafi'i. Barakallahu. Dan beliau barakallahu adalah ulama mujtahid, ulama yang berijtihad dengan ilmunya, tetapi beliau hanya menggunakan metode Al-Imam Syafi'i dan madhab Syafi'iyah. Tetapi beliau tidak sampai taklid kepada Al-Imam Syafi'i. Barakallahu. Selagi al-haq bertentangan dengan Al-Imam Syafi'i, beliau rahimahullahu taala barakallahu dengan hati yang lapang meninggalkan ucapan Al-Imam Syafi'i. Ya, demikian pula Al-Imam Syafi'i, beliau pernah menyatakan, "Idza ra'aita maqalati yukhalifu al-haqqa faqbalil haqqa." Baik, dan apabila engkau melihat, mendapati ucapan-ucapanku, fatwa-fatwaku, baik, menyelisih al-haq, maka engkau ambil al-haq tersebut dan tolaklah, baik, tinggalkan ucapanku itu. Barakun itu. Baik, demikian pula Al-Imam An-Nawawi. Adapun An-Nawa ini merupakan sebuah daerah yang berada di negeri Hauran. Negeri Hauran ini masuk di wilayah kota Damaskus, Damaskus. Sehingga beliau bernisbah dengan An-Nawawi. Barakallahu. Baik, ini berkaitan dengan nama beliau dan nisbah beliau. Kemudian yang kedua berkaitan dengan mauluduhu. Baik, kelahiran beliau. Wulida fil Muharram Ama ihda wasalasin wasittimi'ah min al-hijriyah. Beliau dilahirkan di dalam atau pada bulan Muharram pada tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah. Barakallahu. Jadi sudah berapa abad ini? Ya. Sekarang 1437. Ya. Sudah berapa tahun ini? Ya, 800-an. Ya. Barakallahu. 8 abad yang lalu. Barakallahu. Dan beliau ini sudah termasuk mutaakhirin, ya. Sudah termasuk ulama yang belakangan. Kalau sekarang ulama muasirin, ya. Allah alam bismillah. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan syuyuhu, guru-guru Al-Imam An-Nawawi. Kita tahu Al-Imam An-Nawawi bagaimana kebesaran ilmu beliau, kedalaman ilmu beliau. Ternyata beliau masih memiliki banyak guru. Ya, beliau tidak menghasilkan ilmu itu dari dirinya sendiri, tetapi berguru kepada orang lain, menunjukkan ada yang lebih alim daripada beliau rahimahullah ta'ala. Yang pertama, guru beliau bernama Ar-Ridha Ibnul Burhan. Ar-Ridha bin Burhan. Barakallahu. Kemudian yang kedua adalah Syaikhus Syuyukh Abdul Aziz Ibnu Muhammad Al-Ansari. Syaikhnya para masyaikh, ya gurunya para guru. Ya dikatakan beliau ini yakni Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansari memiliki banyak murid, dan murid-muridnya semuanya banyak yang menjadi ulama, sehingga beliau dijuluki dengan Syuyukhus Syuyukh. Ya sebagaimana Barakallahu'alaikum yang ada di zaman sekarang ini, seperti Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Syaikh, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Syaikh, keluarganya Syaikh. Saya di sini yang dimaksud adalah Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dikarenakan garis keturunan beliau rata-rata menjadi ulama. Barakallahu'alaikum. Kemudian yang ketiga adalah Zainuddin Ibn Abdid Daim. Zainuddin bin Abdid Daim. Kemudian yang keempat adalah Imaduddin Abdul Karim Al-Hirastani. Imaduddin. Ya, Imaduddin ini tiangnya agama. Ya, Abdul Karim Al-Hirastani. Kemudian masih banyak lagi ulama-ulama dan guru-guru beliau yang mengajar beliau keilmuan, adab, hadis dan yang lainnya. Kemudian yang keempat berkaitan dengan talamidhuh, murid-murid beliau rahimahullah ta'ala, murid-murid Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi ini memiliki banyak murid, di antaranya yang masyhur adalah Ibnu Abil Fatah. Kemudian yang kedua adalah Al-Imam Al-Wizi. Yang ketiga adalah Alauddin Ibnu Al-Aqor. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lain. Kemudian yang kelima berkaitan dengan sanaul ulama alaihi rahimahullah ta'ala. Pujian-pujian para ulama terhadap Al-Imam Nawawi rahimahullah. Barakallahu. Jadi di sini yang banyak mentazkiyah beliau adalah murid-muridnya. Murid-murid yang senantiasa setiap harinya bermurajaah menyertai Al-Imam Nawawi. Ya, di kala senang, di kala susah, ya ketika beribadah, ketika bertalabul ilmi, ketika safar, ditemani Al-Imam An-Nawawi. Sehingga dari sekian banyak murid, banyak yang memberikan masukan, kalam-kalam, komentar-komentar yang positif terhadap beliau. Di antaranya Qala Ibnul Farrah, Al-Imam Ibnul Farrah menyatakan Asy-Syaikhu Muqyiddin pada syara ila salasi maratib. Baik, Asy-Syaikh Muhyiddin yakni Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau sudah mencapai tiga tingkat keutamaan. Ya, tiga keutamaan beliau raih. Dan beliau mengatakan Al-Imam Ibn Farah, kullu martabatin minha lau kanat li syahsin la syuddat ilaihi rihal. Kalau seandainya saja satu keutamaan ini, satu tingkatan keutamaan ini ada pada seseorang, maka orang tersebut layak kita datangi untuk kita timba ilmunya. Ya, tetapi Al-Imam Nawawi mengumpulkan tiga keutamaan. Satu saja keutamaan ada pada seorang, seorang dikatakan alim. Ya, seorang dikatakan memiliki keutamaan yang pantas didatangi untuk diambil ilmunya. Yang pertama Allah ilmu, wazhudu, wal'amru bil ma'ruf, wal nahyu anil munkar. Keutamaan yang pertama yang digapai, yang dicapai oleh Al-Imam Nawawi adalah keutamaan ilmu. Ilmu inilah yang menyebabkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala lebih utama daripada yang lainnya. Ilmu ia membedakan antara orang yang alim dan orang yang bodoh. ilmu yang bisa membedakan ketika seorang beribadah, beribadah di atas ilmu. Kalau tidak berilmu, beribadah di atas kejahilan. Barakallahu. Kemudian yang kedua adalah kezuhudan beliau. Beliau termasuk ulama yang sangat zuhud. Nanti dia akan dijelaskan oleh murid beliau setelahnya, ya, bagaimana bentuk dan kezuhudan beliau rahimahullah ta'ala. Yang ketiga, beliau berani dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, selama beliau mampu, ada perkara yang harus diperintahkan, selama itu kebaikan, beliau perintahkan. Beliau semangat di kaum muslimin untuk melakukan keutamaan-keutamaan, melakukan ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah. Beliau sebutkan, beliau jelaskan. Ketika beliau melihat sesuatu yang mungkar, barakah itu, beliau tidak segan-segan, walaupun itu ada di penguasanya, ya, beliau nasihati penguasa dengan berani. Barakah itu. Kita lihat bagaimana murid-muridnya yang lainnya. Wa wala ibn al-Athar, Al-Imam ibn al-Athar menyatakan, annahu kana yaqra'u kulla yawmin isna'i asara darsan ala masyayikhi syarhan wa tashbihan. Kata Al-Imam ibn al-Athar bahwasannya Al-Imam al-Nawawi semasa beliau belajar, ya, Al-Imam al-Nawawi semasa beliau belajar, beliau biasa membaca dalam satu hari di hadapan gurunya 12 mata pelajaran. 12 mata pelajaran. Kalau kita dalam satu hari, ya, satu kali pelajaran, ya, dalam hari ini, ya, Arba'in Nawawi saja, barakah itu. Ini beliau membaca di hadapan gurunya 12 pelajaran dalam satu hari. Baik, syarhan wa tasbihan, baik dalam bentuk syarah, ya, syarah terhadap hadis, satu hadis kemudian disyarah, ya, barakah itu. Kemudian wa tasbihan, tasbih ini bentuk koreksi. Baik, dan diantara kebiasaan para ulama salaf barakah itu, mereka memiliki kebiasaan, ya, yang diistilahkan dengan doktrin kitab, kekuatan hafalan mereka yang ada pada kitab barakah itu. Jadi sang guru, sang mu'alim itu menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya yang sekian banyak muridnya, ya, hadis pertama disebutkan, hadis kedua disebutkan, dijelaskan hadis yang ketiga dan seterusnya, ya. Nah, setelah selesai pelajaran, kebiasaan salafun shalih, dan ini yang biasa dinasihatkan oleh mereka kepada anak-anaknya, ya, supaya catatan mereka ini, ya, catatan mereka ini dicocokkan dengan temannya, ya, simpulan catatan antum mana, saya ingin mengoreksi catatan saya, barangkali saya ada yang salah tulis, ada yang menambahkan baik atau ada yang kurang, dicocokkan, betul, ya, dia yakin, betul, dia sodorkan kepada gurunya, ini catatan saya, Pak Ustaz atau Pak Yai atau Syai, tolong dikoreksi. Ya, betul. Nah, satu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, demikian terus yang dilakukan oleh salafun shalih dalam rangka menjaga catatan ilmunya. Barakalikum. Sehingga setelah numpuk, ya, ilmu yang ada pada dirinya, ya, dan dia merasa cukup berguru dari gurunya tadi, dia pulang ke kampung halamannya dan dia meminta izin kepada gurunya untuk meriwayatkan ilmu dari gurunya. Ya, ini istilahnya tasbih, ya, dikoreksi secara bersama. Tayyib barakallahu. Dan ini merupakan kebiasaan para ulama kita dan termasuk Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan inilah di antara keunikan Al-Imam Nawawi. Ya, karya-karya beliau yang sekarang ini kita jumpai, ya, karya-karya beliau itu merupakan catatan beliau ketika hidup. ketika beliau menimba ilmu, catatannya itulah yang sekarang tercetak. Ya, beliau tidak memiliki waktu apa? Waktu khusus di malam hari, kemudian catatan-catatan yang selama belajar 12 mata pelajaran tadi kemudian ditulis ulang, dirapikan. Kalau ada rekamannya digunakan, rekamannya tidak. Ya. Catatan beliau ya catatan kitab-kitab beliau sekarang ya catatan yang beliau tulis di hadapan gurunya. Ya. Barakallahu fikum. Nanti kita lihat bagaimana barakallahu fikum karya-karya tulis beliau. Ya. Baik. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athar rahimahullahu taala bagaimana kejiwaan Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan wakana yang tani'u min aqlil fawakihi wal khiyari. Dan beliau rahimahullahu taala Al-Imam An-Nawawi tidak suka memakan buah-buahan. Dan juga tidak suka memakan al-khiyar. Al-khiyar itu timun. Baik. Wayakul dan beliau menyebutkan alasannya kenapa saya tidak memakan buah-buahan. Ya padahal secara ilmu medis karena bermanfaat bagi tubuh kita. Ya, namanya Al-Imam An-Nawawi paham, paham masalah ini. Dan beliau mengatakan akhafu ayyuratiba jismi wa yadribun naum. Saya khawatir badanku nanti ini akan segar. Ya. Dan aku khawatir aku akan dikuasai oleh tidur. Yakni kalau sudah makan makanan enak, badannya segar, waalaikumsalam, kemudian sering tidurnya. Ya, kekenyangan nanti tidur, waalaikumsalam. Kalau sudah tidur ya sudah luput dari waktu menuntut ilmu, waktu untuk menulis ilmu, waktu untuk menghafal ilmu, waktu untuk beribadah. Ini di zaman para ulama kita dulu. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau mengatakan, ayat Al-Imam Ibnu Athar menyatakan wa kana ya'kulu fil yaumi wal lailati aqlatan. Dan beliau biasa makan satu hari satu malam cuma satu kali. Ya. Kalau pagi ya sudah pagi aja, siang-siang saja atau malam-malam saja. Wa yasrabu syurbatan wahidatan inda sahur. Dan beliau biasa minum satu kali ketika menjelang sahur, yakni waktu sahur. Ya, selebihnya beliau tidak minum. Ya, Allah alam bisrab ini yang mungkin sering disaksikan oleh muridnya yang bernama Al-Imam Ibnu Athar. Dan tidak menutup kemungkinan murid-murid beliau yang lainnya menyaksikan beliau minum di siang hari atau di sore hari atau di sore. Dan ini barakallahu'alaikum menunjukkan betapa zuhudnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan ini juga termasuk kepedulian beliau, kecintaan beliau yang besar terhadap ilmu menyebabkan beliau meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, yakni tidak sempat dia pergi ke pasar belanja buah-buahan yang ini yang itu, wah habis waktunya. Ya, dalam keadaan setiap hari mempelajari 12 ilmu, 12 ilmu, ya 12 mata pelajaran. Ya, kalau masih pergi ke pasar shopping sana shopping sini ya sudah habis waktunya barakallahu fikum. Kalau mendatangi rumah makan yang sana sini, wah sudah ini sudah luput ilmunya barakallahu fikum. Dan zaman dulu barakallahu fikum itu sangat mendukung untuk seperti Al-Imam An-Nawawi ini, keadaan beliau ini. Jadi katakan dulu jarang rumah-rumah makan yang mewah seperti sekarang ini. Ya, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Waqila fi tarjumatihi, dan juga disebutkan dalam tarjumah beliau ini termasuk keberanian beliau dalam amar ma'ruf nahi munkar. Beliau mengatakan wa kana yuwajihul muluka wadh-dhalamata bil ingkari wa yaqtubu ilaihim wa yuhawwimuhum billahi ta'ala. disebutkan dalam terjemah beliau adalah Al-Imam Nawawi. Beliau adalah sosok seorang imam, sosok seorang alim yang berani menghadapi penguasa. Dalam artian, beliau menasihati penguasa ketika penguasa terjatuh pada kesalahan. Jadi ingat, beliau memiliki prinsip sebagaimana prinsipnya di sunnah. Beliau tidak menasihati terang-terangan di halayak ramai, tidak. Ya. Dan juga beliau berani menasihati atau meredam kezaliman-kezaliman yang ada di masyarakat. Baik, dan beliau biasa menulis surat, menulis risalah ditujukan kepada penguasanya, kepada presiden, atau mungkin kepada wakilnya, atau kepada gubernur, Pak Camat, Bupati, barangkali. Wa yuhawwifuhu billahi ta'ala, dan isi surat beliau, beliau biasa menakut-nakuti mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mereka kembali kepada Allah, supaya mereka tidak berani melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hatta qala al-malik al-zahir, sehingga penguasa yang ada ketika itu yang namanya raja al-zahir, beliau mengatakan ana afza'u minhu, sungguh aku sangat segan dengan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, barakallahu. Baik, ini diantara pujian para ulama dan penyebutan beliau terhadap dunia. Kemudian yang berikutnya terkait dengan tasawwufuhu, karya-karya tulis beliau rahimahullahu ta'ala. Qala Syaikh Syamsuddin Ibnu Fahr Al-Hambali. Al-Imam Syaikh Syamsuddin bin Fahr Al-Hambali, beliau mengatakan, menceritakan tentang Al-Imam Nawawi. Kana imaman bari'an, adalah Al-Imam Nawawi adalah sosok seorang imam. Barakallahu. Imam dalam masalah agama, karena ketakwaan beliau, karena ilmu beliau. Barakallahu. Bari'an, bari'an ini yang cerdas. Ya, tidak hanya pintar tetapi cerdas. Ya, dalam memahami ilmu itu cepat jangkepnya, ya, cepat nyantolnya. Barakallahu. Hafizan muftian, muftian, beliau adalah seorang yang hafiz. Baik, di kalangan para ulama salaf, kata-kata hafiz ini ketika mereka sudah mencapai hafalan sekian-sekian, ya, ini hafiz. Barakallahu. Muftian, dan beliau sebagai mufti, ya, sebagai ahli fatwa, ulama yang biasa didatangi oleh masyarakat, barakallahu fikum, mengutarakan problem-problem yang ada, barakallahu fikum. Mereka, di antara rujukan mereka adalah Al-Imam Nawawi. Muftian, dan beliau muftin terhadap ilmu, barakallahu fikum. Wa aqana uluman syatta wa sannama tasanifa al-jammah, dan beliau rahimahullahu ta'ala telah mungkin terhadap ilmu-ilmu yang berbagai ragam banyaknya, ya, ilmu-ilmu yang sangat beragam, dan beliau telah menulis karya-karya tulis yang sangat banyak. Wa minha wa min tasawwufihi, dan di antara barakallahu'alaikum tulisan-tulisan beliau, karya tulis beliau yang pertama syarhu sahih muslim, syarah sahih muslim, ya. Dan ini kitab syarah yang sangat diakui di penjuru negara. Dan dimanapun mereka semua, kaum muslimin di belahan bumi ini, barakallahu, butuh kepada syarah Syaikh Muslim beliau. Barakallahu. Dan terhadap Syaikh Muslim ini banyak, ya, banyak para ulama yang syarah, seperti Al-Imam Hudai Ibn Iyad dalam kitabnya Al-Mu'lim, dan yang lainnya banyak yang menulis syarah Syaikh Muslim, tetapi syarah beliau ini sangat bagus dan sangat masyhur, menonjol. Yang kedua adalah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, ya. Dan ini merupakan kitab yang masyhur juga. Ya, banyak kaum muslimin di berbagai penjuru negara tayyib menggunakan kitab beliau ini. Kemudian Al-Adhkar. Al-Adhkar ini kitab kumpulan doa-doa zikir dalam sehari semalam. Ya, dalam cetakan Saudi itu ada 2 jilid. Ya, tapi yang masyhur 1 jilid. Kemudian yang keempat adalah Arba'in An-Nawawi. Ya, sebagaimana yang insyaallah taala kita akan pelajari satu hadis demi satu hadis. Arba'in An-Nawawi. Barakallahu. Yang insyaallah taala nanti kita bisa menghafalnya juga ya. Insyaallah. Kemudian yang kelima adalah Al-Irsyad fi Ulumil Hadis. Al-Irsyad yang membahas tentang ilmu-ilmu hadis. Ya, ilmu hadis itu ada 2, ada yang diroyah, ada yang riwayat. Barakallahu fiik. Ada ilmu hadis riwayat, ada ilmu hadis diroyah. Baik, kemudian yang berikutnya adalah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan. Ya. Kitab yang berjudul tentang penjelasan-penjelasan berkenaan dengan adab-adab di dalam mempelajari Al-Quran, di dalam membaca Al-Quran. Ya, bagaimana adab-adab kaum muslimin, adab-adab thalabul ilmi sebelum dia membaca Al-Qur'an atau ketika dia mempelajari Al-Qur'an di bidang ilmu Qur'an yang manapun, di situ ada adab-adabnya. Ya, ilmu Qur'an itu sangat banyak, meliputi tajwid, ya, meliputi tafsir, meliputi kaidah-kaidah Al-Qur'an atau barakallahu'alaikum usul tafsir yang lain. Semuanya ada dijelaskan oleh Imam Nawawi. Kemudian yang berikutnya adalah Syarhul Muhaddab yang tercetak sekarang ini. Ya, berapa jilid? Ya, sekian nih. 1,5 meter. Ya, itu merupakan hasil catatan beliau ketika dars. Ya, ketika beliau belajar. Ya, seperti kita ini belajar, beliau mencatat ya sampai 1,5 meter ini ya, barangkali itu tebel-tebel ya. Baik, ini merupakan karya tulis beliau dan masih banyak lagi karya-karya tulis beliau, barangkali itu. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan wafatuhu rahimahullah ta'ala. Wafatnya beliau rahimahullah. Baik, disebutkan dalam terjemah beliau. Baik, safara asyaihu rahimahullah fazara baital maqdis. Al-Imam Nawawi sebelum beliau meninggal dunia, beliau sempat safar riflah ilmiah. Baik, dan beliau mengunjungi, tak lupa mengunjungi Baitul Maqdis. Di mana ya, Pak? Di Syam. Ya. Syam sekarang masuk mana? Palestina. Ya. Baitul Maqdis. Baik, dan disinilah beliau melakukan safar perjalanan untuk berziarah ke Baitul Maqdis. Dan di sana ada syariat mengambil berkah dari Baitul Maqdis tadi. Sebagaimana dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusaddir rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh seorang muslim melakukan sebuah safar perjalanan untuk mengambil berkah ya, kecuali pada 3 masjid. Dan ini merupakan kedudukan bagi mereka-mereka yang melakukan safar ziarah ke Sunan Lima, Sunan Songo, ke Sunan Telu, ya, atau ke makam-makam mana, atau ke tempat-tempat yang lainnya yang diambil berkahnya di sana. Ya, ini tidak boleh. Yang boleh kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, illa ila salah satu masjid, masjid hada, masjid Nabawi, wa masjidil haram, wa masjidil aqsa. Ini 3 masjid. Baik, dan Al-Imam Nawawi sebelum beliau meninggal, beliau sempat berkunjung ke Baitul Maqdis. Wa'ada ila Nawa. Kemudian beliau kembali ke daerah asalnya, ke Nawa. Dan disinilah beliau dijuluki dengan An-Nawawi. Fa marida 'inda walidihi. Kemudian di sana, sampai di sana beliau sakit. dan beliau di bawah penanganan kedua orang tuanya. Fahadarakul maniyatu, sehingga beliau didatangi kematiannya, yakni beliau wafat di negeri Nawa tadi. Wa huwa fi 'ami sitti wa sab'in wa sab'ina wa sittini min al-hijriyah, itu terjadi pada tahun 676. Ya, beliau meninggal 676. Tapi kemudian beliau lahirnya 631. Berarti 45. Ya. Di antara para hadirin yang umurnya 45 siapa? Atau 45. Ya, seperti itu. Ali Bangun Nawawi. Ya, umurnya. Pak Rani berapa, Pak Rani? 37, masih lebih muda. Pak ini, halo. 27. 27 lebih muda lagi. Ya. Masya Allah. Beliau umurnya 45 tahun ketika beliau wafat. Barakallah. Baik. Antum bayangkan ilmu umur segitu 45 tahun dengan karya-karya tulis beliau yang begitu banyaknya. Ya, sehingga benarlah di antara keunikan beliau bahwasanya kitab-kitab beliau sekarang ini adalah hasil dari catatan beliau. Yang kedua, keunikan beliau menunjukkan kepada kita bahwasanya di masa mudanya beliau rahimahullahu ta'ala, beliau tidak suka bermain-main. Ya, di sini teguran bagi adik-adik ya di sini ya. Kalau belajar yang serius, barakallahu'alaikum, menghafalkan Quran semaksimal mungkin, semampu mungkin. Ya, jangan lewatkan satu hari lepas dari tidak menambah satu ayat dalam Al-Quran. Ya, walaupun satu ayat tambah. Ya, barakallahu'alaikum, satu ayat, satu hari satu ayat. Barakallahu'alaikum. Satu minggu 7 ayat. Kemudian satu pekan berapa? 30 ayat. Satu pekan ya. Dikalikan satu tahun berapa? 360 ayat. Ya, Al-Baqarah lewat itu. Tembus Ali Imran. Ya, satu tahun. Daripada satu tahun antum jilid-jilid saja enggak ada kegiatan hafalkan satu hari satu ayat. Apalagi kalau memulai menghafal dari juz 30 itu ayatnya pendek-pendek. Ya, satu hari dua ayat. Barakallahu'alaikum. Itu lebih muhim insyaAllah. Barakallahu'alaikum. Jadi Al-Imam Nawawi beliau tidak banyak main. Ya, kecintaan beliau terhadap ilmu, barakallahu'alaikum, melalaikan beliau, barakallahu'alaikum, dari kenikmatan dunia, termasuk beliau lupa bahwa beliau belum menikah. Ya, beliau belum menikah, sehingga beliau meninggal di luar. Bukan alasan membujang, alasan tidak. Tidak ada niatan bagi beliau untuk membujang, tetapi beliau lupa. Ya, karena asiknya mempelajari ilmu, barakallahu'alaikum. Kemudian yang berikutnya, ada waktu sedikit, 10 menit. Baik, sebelum kita masuk pada hadis yang pertama, di sini disebutkan dalam muqaddimah beliau, muqaddimah Al-Imam Nawawi di dalam Arba'in Nawawi. Barakallahu'alaikum. Setelah beliau rahimahullahu ta'ala memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersyahadat. Baik, kemudian beliau menyebutkan bahwasannya ada beberapa riwayat, beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaan siapa saja yang menghafalkan 40 hadis dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in, dari jalan-jalan yang sangat banyak dengan riwayat-riwayat yang berbagai macam jenisnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'atahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Beliau menyatakan, baik, siapa saja di kalangan umatku yang hafal 40 hadis yang berkaitan dengan urusan agamanya, ya, ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dia hafal 40 hadis ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan nanti pada hari kiamat termasuk golongan ahli fikih dan ahli ilmu, ya, para ulama. Ya, walaupun dia biasa-biasa saja, tetapi dia berusaha menghafalkan 40 hadis, kemudian dia berusaha memahaminya, berusaha mengamalkannya, maka kata Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat tersebut, barakahikum akan dibangkitkan, barakahikum bersama sekelompok, ya, para ulama dan ahli itu. Baik. Juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Dan aku, kata Rasul, akan menjadi pemberi syafaat dia dan yang akan menyaksikan dia nanti pada hari kiamat. Barakallahu. Juga disebutkan dalam riwayatnya Abdullah bin Mas'ud, ila lahu udhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, masuklah engkau dari pintu surga manapun yang kau suka. Surga ini memiliki 8 pintu, ya, 8 pintu, ya. Seorang yang hafal 40 hadis, ya, akan diberi pilihan mau masuk dari pintu surga yang sebelah mana, terserah. Barakallahu. Baik, dalam riwayat yang lainnya disebutkan wa husyira fi zumratis syuhada, dan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang syuhada, ya, orang-orang yang mati syahid. Barakallahu. Baik, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang semisal dengan ini, tetapi kata Imam An-Nawawi semua hadis ini lemah, hadisnya dhaif. Barakallahu. Dan beliau rahimahullahu ta'ala menulis Arba'in Nawawi, kumpulan 40 hadis ini, bukan berdasarkan hadis-hadis di atas, tetapi beliau meniru dan mencontoh para ulama yang mendahului beliau dari keilmuan dan masa kehidupannya, ya, seperti Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau menulis kitab hadis dalam masalah jihad, juga dalam masalah juhud, ya, kita disuruh marah. Juga seperti Al-Imam Muhammad Ibn Aslan At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani, ya, seperti Al-Imam Al-Hasan Ibn Sufyan As-Sanawi An-Nasawi, seperti juga Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri, Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, dan yang lainnya. Marah. Ulama-ulama inilah yang telah mendahului beliau, yang telah menjadi motivasi beliau untuk beliau juga menulis, barakalikum, 40 hadis yang berkaitan dengan masalah agama. Kemudian sebelum beliau menulis Arba'in Nawawi, beliau sholat istikharah, beliau meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, beliau meminta pilihan yang terbaik, ya, hadis-hadis pilihan marakotikum yang beliau akan tulis di dalam kitabnya yang berjudul Arba'in Nawawi. Dan alhamdulillah sudah terwujud, ya, sebagaimana yang ada di hadapan kita ini, marakotikum. Kemudian beliau menjazim, beliau memastikan bahwasanya 40 hadis yang beliau tulis semuanya sahih, semuanya benar. Tetapi ini, pernyataan ini ada sedikit kritikan dari para ulama yang lainnya, bahwasanya 40 hadis yang ditulis oleh beliau sebagian besarnya sahih, tetapi, ya, ada beberapa hadis yang lemah, yang beliau pandang sahih, tetapi sesungguhnya lemah hadisnya. Dan nanti dalam perjalanan satu hadis demi satu hadis, insyaallah kita sebutkan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis ini sahih riwayat Bukhari saja, atau riwayat Muslim saja, atau riwayat Abu Daud, atau dhaif karena beberapa alasan, insyaallah taala kita akan sebutkan. Dan juga dalam hadis ini, dalam kitab ini, beliau rahimahullahu taala sengaja meringkas ya hadis ini. Jadi sebuah hadis itu ada sanadnya ya. Ada para pembawa hadis tersebut. Seperti Al-Imam Al-Bukhari sampai kepada Nabi Rasulullah SAW itu melalui beberapa jalan. Ya seperti namanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari guru beliau yang bernama Abdullah bin Yusuf At-Tirmizi. Al-Imam Abdullah bin Yusuf At-Tirmizi meriwayatkan dari Al-Imam Malik, Al-Imam dari Hijrah, Malik bin Anas. Kemudian Al-Imam Malik meriwayatkan dari Al-Imam Nafi', Al-Imam Nafi', Maula Ibni Umar, bekas budaknya Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar mendapatkan langsung dari Nabi Rasulullah SAW. Nah, silsilah inilah diputus, dihapus oleh Al-Imam Nawawi, dan beliau mengiktisar langsung dari sahabat siapa? Ya, dari sahabat Abu Hurairah, atau sahabat Abdullah bin Mas'ud, atau Abdullah bin Abbas, atau Abdullah bin Umar, dan yang lainnya, langsung dari Nabi. Ini namanya hadis mu'allaq, ya, hadis yang rawi-rawinya dibuang. Barakallahu fiik. Kemudian disebutkan siapa sahabinya dan siapa yang meriwayatkan. Ini lebih memudahkan mayoritas kaum muslimin untuk menghafalkan. Dan sekarang Sahihul Bukhari yang bersanad itu ada ikhtisarnya. Ada ikhtisar Sahih Bukhari. Ya, sanadnya dibuang langsung dari Abu Hurairah, dari Nabi, atau dari Abu Sa'id, dari Nabi. Ya, demikian pula Sahih Muslim ada mukhtasarnya. Dan sekarang banyak para pelajar ilmi yang sudah hafal Sahih Muslim. Ya, banyak, atau Sahih Bukhari yang tanpa sanad. Marhaban itu. Ini sangat banyak. Marhaban. Baik. Adapun pada kesempatan yang berikutnya insyaallah taala kita berusaha untuk masuk pada hadis yang pertama. Adapun apabila terdapat faedah-faedah bagus berkaitan dengan biografi beliau, insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang bismillahi subhanahu wa ta'ala. Dan cukup ya. Apa ada yang bertanya? Mungkin ada yang belum jelas. Iya, gimana? Ustaz, kalau ini hadisnya berarti apabila kita ternyata sudah menghafalkan 40 hadis ini belum tentu masuk. Iya. Di antara para ulama ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Pendapat yang pertama, ada yang berpendapat boleh kita beramal dengan hadis yang dhaif pada fadhailul a'mal, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan amalan, seperti keutamaan anjuran berucap yang jujur, anjuran bersedekah, anjuran berjihad, anjuran amar ma'ruf nahi munkar dengan hadis yang dhaif. Di antara para ulama ada yang membolehkan, di antaranya Al-Imam Nawawi. Ya. Maksud dari fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan, ini bukan hadis-hadis yang membahas masalah halal dan haram. Ya, kalau halal dan haram harus qat'i hadisnya. Hadisnya harus bisa dipastikan keabsahannya, kesahihannya. Ya, di antara ulama yang lainnya ada yang tidak membolehkan, walaupun untuk fadhailul a'mal tidak boleh menggunakan hadis yang lemah, kecuali hadis yang lemah itu rupanya yasir, ringan, dalam artian banyak hadis-hadis yang lemah yang lainnya yang semakna, sehingga naik derajatnya menjadi hasan lewairi. Ya, hadisnya jadi hasan barakallahu fikum. Baik, ada pun barakallahu fikum di sini tambahkan sedikit. Di sana banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang anjuran menghafal 40 hadis atau lebih. Ya, tidak ada batasan jumlah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liyabluwa asy-syahidu minkum al-ghaiba." Hendaknya seorang yang menyaksikan, yang ikut taklim, yang lagi ikut pengajian, menyampaikan ilmu yang tidak hadir kepada yang tidak hadir. Otomatis sebelum dia menyampaikan ilmu, dia pahami dulu ilmunya, dia hafalkan, syukur-syukur kalau dia hafalkan dulu, baru dia sampaikan kepada orang lain. Ya, ini hadis pertama, kemudian hadis kedua, hadis ketiga, dan seterusnya. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbagus wajah seseorang yang dia mendengarkan ucapan itu, mendengarkan sabda-sabdaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan ilmu fawa'aha, kemudian dia berusaha menghafalnya, berusaha dihafal, dijaga. Fa'addaha kama sami'aha, kemudian dia sampaikan ilmu tadi sebagaimana dia hafalkan. Nah, dari hadis-hadis yang semacam ini, barakalaikum, dan juga hadis-hadis yang menjelaskan seputar keutamaan ilmu yang sangat banyak yang lainnya, baik, ini masuk dalamnya keutamaan menghafal 40 hadis, tetapi tidak ada batas bilangannya. Barakalaikum, wallahu a'lam bishawab. Itu misalnya ya. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi anda dan untuk sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan isi pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.